Assalamualaikum. Salam. Kenapa, Bu? Aku masak mertopo. Hah? Gak balik. Kurang. Sehat. Sehat. Terus nyapa ning kono? Yo kerja. Kerja. Ijazahnya jo ilang nih lo ya. Kurang sih, Mak. Eh? Kurang sih, Mak. Kayak nganu bayar piro? Kurang sih, cek urus-urus sih apa yang. Lah diurus sih. Oke. Ojo leha-leha lo. Oke. Lek di duit ta wae. Duit. Nggih. Lah bayar piro nang durusi to, Le? Iku sowi lah wakmu iki. Sowi apa to? 6 tahun. Dra. Salam. Lek iki jenenge apa? Jenenge Atu. Variatus, rambutnya berdua apa cendek? Cendek. Lekos apa jenin dia, Pak Musaji? Kenapa? Lekos. Enggak. Nenggi. Ini masjid. Ya Allah, Ndra. Kenapa? Kok kau yang uno kira neng masjid? Kenapa? Agak kau. Gak apa-apa. Gak kencang neng, gue bong dinti, oke virus lundra. Enggak, gak. Neng masjid lo, gue nganu nih apa-apa nih hilang.